Bayangkan sejenak, Anda punya sebuah peta harta karun yang super detail gitu ya. Sebuah peta yang nunjukin persis di mana letak urat emas terbesar dari potensi anak Anda. Oke. Okay. Tapi alih-alih pakai peta itu buat merencanakan penggalian yang strategis, selama ini Anda malah cuma berdiri di depan sebuah mesin penimbang. Iya. Cuma buat ngukur seberapa banyak debu emas yang berhasil dikumpulin anak Anda hari ini. Betul, ngukur yang sekarang aja ya. Nah, parahnya lagi, secara fatal, Anda menghakimi seluruh masa depan mereka cuma berdasarkan angka di timbangan hari ini doang. Iya, itu sering banget terjadi. Makanya, oke, mari kita urai ini. Hari ini kita bakal membongkar mitos terbesar dalam pendidikan dan pengembangan diri. Mm-hmm. Misi kita hari ini, dari tumpukan sumber yang kita punya, termasuk transkrip dari praktisi AFTA dan juga teks analitisnya, kita mau ngebahas kenapa tes psikometri tradisional kayak IQ atau EQ itu ya seringkali ngasih ilusi. Ngasih ilusi soal kemampuan asli ya. Betul. Dan gimana rahasia yang sesungguhnya itu justru terkunci di balik lipatan sidik jari, bahkan sejak dari dalam kandungan. Wah iya, analogi timbangan dan peta emas yang Anda sebut di awal tadi itu sangat akurat ya buat ngegambarkan krisis dalam sistem pendidikan kita saat ini. Kenapa tuh? Karena gini, kita nih kan hidup di era yang super terobsesi sama metrik performa saat ini. Kayak hasil instan gitu. Oh ya, nilai ujian hari ini gitu kan? Persis, kita ngukur hasil instan dan sering lupa kalau arsitektur fundamental yang memungkinkan hasil itu terjadi justru jauh lebih krusial buat dipahami. Dari catatan analitis yang kita bedah hari ini, kita bisa lihat perbandingan yang kerasa banget kontrasnya antara ngukur perilaku yang bisa berubah-ubah dengan ngukur cetak biru neurobiologis yang sifatnya tuh udah permanen. Nah, itu poin yang ngebikin segalanya beda sih menurut saya. Iya kan? Maksudnya gini, waktu kita ngomongin tes psikologi tradisional, kuesioner EQ, atau tes IQ kita kan pada dasarnya cuma ngumpulin data perilaku sadar ya? Betul, performa saat dites. Dan itu performa yang sangat rentan sama variabel dari luar. Mm-hmm. Coba deh bayangin. Anak Anda kebetulan kurang tidur semalam, atau lagi cemas karena pengujinya galak. Atau sekedar belum sarapan gitu ya. Nah, iya. Belum sarapan aja, skor IQ-nya itu bisa anjlok tiba-tiba. Data ini kan dinamis banget ya. Iya, berubah-ubah. Jadi, tes konvensional ini sebetulnya fungsinya cuma kayak speedometer di dashboard mobil. Menarik. Dia cuma ngelaporin kecepatan mobil pada detik ini juga, di jalan ini juga. Nah, yang menarik di sini adalah secara epistemologis ya, speedometer itu nggak akan pernah bisa ngasih tahu Anda apa kapasitas maksimal dari mesin mobil itu sebenarnya. Oh iya benar juga. Dia kan cuma nunjukin angka yang lagi jalan ya. Betul. Speedometer itu kan cuma output dari sebuah sistem yang lagi berjalan. Mm-mm. Di sinilah metode dermatoglyphics atau analisa sidik jari itu masuk dan nawarin paradigma yang benar-benar beda. Oke, bedanya di mana tuh? Metode ini nggak ngambil data dari output perilaku, dia ngambil dari struktur biologisnya langsung. Gimana caranya? Jadi gini, pada fase embrionik di dalam kandungan, sekitar minggu ke-13 sampai 19. Bentar, janin umur 13 sampai 19 minggu? Ya, persis di rentang waktu itu ada proses biologis yang luar biasa. Kulit luar kita atau epidermis dan sistem saraf pusat yang mencakup otak kita. Mm-hmm. Itu terbentuk dari satu lapisan sel embrionik yang sama persis yang namanya ektoderm. Wow, tunggu, biar saya cerna ini sebentar. Silakan. Jadi lapisan sel ektoderm ini membelah terus ngebentuk dua hal yang kelihatannya misah, kulit sama otak. Betul sekali. Artinya lekukan di ujung jari sama telapak tangan kita itu bukan cuma sekedar tekstur acak biar tangan kita nggak licin pas megang gelas gitu ya? Wah, bukan sama sekali. Itu secara harfiah adalah cerminan topografis dari arsitektur neurobiologis kita. Kayak semacam cetakan fosil dari gimana sirkuit otak melipat saat janin itu? Itu sintesis yang sangat presisi. Memang begitu adanya. Gila sih ini. Lekukan epidermal di jari kita itu ya manifestasi fisik dari perkembangan sistem saraf itu tadi. Mm-hmm. Dan karena pola ini udah terkunci mati sejak trimester kedua kehamilan, dia nggak akan pernah berubah oleh faktor lingkungan. Atau umur ya? Betul, apa usia. Jadi data yang kita dapat ini sifatnya statis, permanen. Oke. Okay. Kembali ke analogi Anda tadi, analisa sidik jari ini tuh bukan ngelihat speedometer. Terus? Dia tuh ibarat ngebuka kap mesin mobil buat ngeliat, spesifikasi perangkat crash anak ini tuh dirancang dengan mesin 1500cc buat jalan santai atau 3000cc buat akselerasi instan. Wah. Mengetahui perangkat keras ini yang ngasih kita jangkar untuk bikin prediksi jangka panjang yang valid buat si anak. Masuk akal banget. Jadi masalahnya, kalau kita punya anak dengan mesin 3000cc, tapi dia cuma melaju 40 km per jam di jalan tol kehidupan. Iya. Itu kan artinya ada malfungsi yang gagal dideteksi ya sama sistem sekolah konvensional kita. Persis. Dan itu sering banget. Nah, ini nyambung ke sumber analisa dari praktisi AFTA yang kita pelajari. Ketergantungan buta sekolah sama tes IQ itu sering melahirkan jebakan diagnostik. Mereka nyebutnya tuh false negative sama false positive. Iya, dua-duanya sama bahayanya. Betul. Dua kondisi ini sama-sama merusak anak, tapi dengan cara yang beda banget kan? Mari kita bedah mekanismenya, mulai dari yang false negative dulu ya. Boleh. Coba Anda bayangkan seorang anak yang ikut tes akademik atau tes IQ di sekolah. Oke. Okay. Karena satu dan lain hal, ya mungkin dia belum nemu gaya belajar yang pas sama sistem sarahnya, atau emang lingkungannya lagi penuh tekanan. Atau lagi sakit perut pas tes. Nah, iya. Akhirnya skor yang keluar itu di bawah rata-rata. Terus gimana reaksi sekolah biasanya? Dunia pendidikan kan biasanya langsung ngasih label ya. Anak ini lambat, atau ya anaknya biasa-biasa aja lah. Wah, kasihan juga. Padahal, kalau kita ngelihat data dermatoglyphics-nya, cetak biru otaknya itu, bisa jadi nunjukin densitas saraf yang super superior. Berarti potensinya besar dong? Sangat besar. Potensi neokorteksnya masif. Tapi ya itu, dia belum nemu katalisator yang pas buat ngeaktivasi potensinya itu. Berarti label lambat dari sekolah itu malah bisa jadi semacam ramalan yang terwujud sendirinya ya? Betul. Anak yang secara biologis itu aslinya jenius, akhirnya jadi percaya kalau dia bodoh cuma karena alat ukur yang dipakai sekolah salah sasaran. Itu yang paling menyedihkan dari sistem kita. Nah, terus kalau buat yang false positif gimana? Ini kan jujur kedengarannya agak kontraintuitif ya? Iya, kelihatannya aneh ya. Maksudnya, gimana ceritanya anak dapat skor tinggi atau prestasi luar biasa, kok malah dianggap sebagai sebuah jebakan yang berbahaya? Gini, kita harus ngelihat ongkos neurobiologis di balik prestasi si anak tersebut. Ongkos neurobiologis? Maksudnya gimana tuh? Jadi, false positive itu terjadi pas anak nyatak skor gemilang di sekolah, bukan karena jalur sinaptik alaminya emang efisien di bidang itu. Oh, bukan bawaan lahir? Bukan, tapi karena kompensasi latihan yang terus-menerus. Oh, di drill gitu ya? Persis. Mereka kan diikutin bimbingan belajar siang malam, di drill habis-habisan sama orang tuanya. Mm-mm. Nah, secara visual, di speedometernya tuh kelihatan angkanya tinggi. Wah, anak pinter nih. Iya, dan pasti pada bangga. Tapi masalahnya, karena neokorteks mereka tuh aslinya nggak dirancang buat memproses informasi spesifik itu, otak mereka harus ngebakar energi 2 atau 3 kali lipat lebih banyak. Burnout ekstrim pas mereka udah dewasa nanti. Wah, gila. Ibaratnya mereka tuh maksa mesin 1500cc buat dipacu konstan di putaran RPM merah setiap hari gitu ya. Iya, ya pasti jebol. Tentu aja mesinnya bakal jebol sebelum waktunya. Nah, ngomongin soal mesin dan spesifikasi, ini ngebawa saya ke satu metrik spesifik yang lumayan sering disalahpahami dalam metode ini. Soal sudut ATD ya? Nah iya, sudut ATD. Selama ini kan banyak orang yang ngira ini tuh kayak semacam alat pendeteksi seberapa tinggi IQ Anda, gitu kan? Sering banget miskonsepsi begitu. Padahal, pas saya baca sumbernya, mekanismenya sama sekali nggak sesederhana itu loh. Jauh banget dari sekedar tinggi atau rendah. Jadi, sudut ATD itu yang diukur dari pangkal jari telunjuk, kelingking, terus ditarik ke pergelangan tangan. Mm-mm. Itu tuh sebenarnya berkaitan erat sama gimana lobus parietal otak memproses informasi. Oke, gaya pemrosesan informasinya ya? Betul. Ini adalah indikator gaya pemrosesan. Secara neurologis kan, lobus parietal itu ngurus integrasi sensorik. Terus efeknya ke sudut ATD gimana? Kalau sudut ATD anak ini lebar, data biometriknya nunjukin kalau dia punya rentang konektivitas yang luas melintasi belahan otak. Praktisnya buat si anak di kehidupan nyata apa tuh? Praktisnya, anak-anak ini tuh punya kelenturan kognitif tingkat tinggi. Mereka jago banget ngelihat gambaran besar, generalis. Ah, mikir makro gitu ya? Iya. Mereka cepat ngedaptasi berbagai sudut pandang beda dan bisa menghubungin dua ide yang kelihatannya tuh sama sekali nggak relevan. Wah, terus kalau kebalikannya, kalau sudut ATD-nya kecil? Kalau kecil, rentang koneksinya secara neurologis itu lebih pendek. Berarti informasinya muter di situ aja. Betul. Informasi diputar dan diolah secara sangat tersentralisasi. Oke. Kelebihannya, mereka bisa memblokir distraksi dari luar dengan gampang banget. Berarti fokusnya gila ya? Secara genetik, mereka ini dirancang buat deep work atau konsentrasi analitis tingkat dewa. Spesialisasi murni. Berarti anak dengan sudut ATD kecil, ini kandidat yang cocok banget buat profesi yang butuh akurasi mikroskopis dong. Iya, kayak bedah saraf atau analisis data kriptografi, di mana satu detail kecil aja kelewat, itu bisa ngubah segalanya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ada apa tuh? Konsep ini kan agak berbenturan ya sama tren motivasi yang lagi populer banget sekarang. Maksudnya soal motivasi kerja keras? Iya. Narasi modern kita kan, apalagi dengan dorongan konsep growth mindset atau aturan 10.000 jam itu. Oh iya ya. Itu kan selalu nekanin kalau siapa aja, pada dasarnya bisa jadi apa aja, asalkan punya tekad kuat dan mau latihan keras. Betul, itu narasinya. Nah, kalau emang cetak biru neurobiologis atau bakat genetik ini sedemikian mutlaknya, berarti narasi growth mindset yang diagung-agungkan selama ini tuh cuma ilusi motivasional doang dong. Gak sepenuhnya ilusi juga sih, karena neuroplastisitas otak manusia itu kan nyata adanya ya. Otak bisa berubah gitu ya? Iya, emang benar siapa aja bisa kok belajar jadi programmer atau pelukis. Kalau Anda maksa diri latihan ribuan jam, otak perlahan bakal ngebentuk koneksi baru. Terus masalahnya di mana? Yang sering dikaburin sama narasi motivasi itu adalah variabel kecepatan dan efisiensi dalam problem solving. Ah. Bakat bawaan itu kan bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal seberapa cepat dan seberapa sedikit energi yang dibuar buat bisa ngelakuin itu. Oke, paham. Nah, disinilah realitas kejam dari dunia profesional itu mulai masuk menampar kita. Benar banget. Dari sumber kita, ada satu kasus analitis yang ngasih ilustrasi sempurna soal variabel kecepatan ini. Kasus yang mana tuh? Ada kisah tentang seorang anak yang dinding kamarnya itu penuh banget sama piala lomba menggambar. Oke, sering menang ya? Ya, secara logika konvensional, anak ini dan orang tuanya kan udah mantep banget nih milih jurusan seni rupa buat kuliahnya. Kan semua bukti performanya emang dukung ke situ. Nah, tapi pas di decoding sidik jarinya, ternyata, nggak ada jalur dominan di kecerdasan visual spasialnya. Padahal itu syarat mutlak seniman natural ya. Betul. Praktisinya sendiri sempat bingung waktu itu. Pasti mikir, kok bisa menang lomba terus? Iya. Gimana ceritanya, anak tanpa dukungan neurobiologi seni bisa menang kompetisi sebanyak itu? Terus ketahuannya gimana? Pas ditelusurin lebih dalam ke rutinitas harian anak ini, misterinya baru kepecahkan. Oh, dia ngapain tuh? Ternyata anak ini tuh menang gara-gara dia mendedikasikan waktu luang yang luar biasa banyak. Mm-mm. Dia menggambar objek yang sama berulang-ulang kali. Dihapus, diulang lagi, dihapus lagi. Itu berminggu-minggu loh sebelum lombanya mulai. Wah, berarti kompetisi sekolah tuh nggak pernah nge-expose kelemahannya karena dia diselamatin sama privilege waktu ya? Persis. Waktu tenggat yang panjang itu privilege dia. Iya, ya. Dia butuh waktu 1 bulan penuh cuma buat mensimulasikan hasil yang buat anak dengan bakat visual spasial bawaan mungkin cuma butuh dikerjakan dalam 2 atau 3 hari aja. Dan kualitas originalitasnya bisa setara ya, walau yang berbakat cuma butuh 3 hari. Betul. Di titik inilah sebenarnya kita ngomongin melangsungan hidup profesional. Maksudnya pas dia kerja nanti? Iya, nanti pas anak ini lulus dari sekolah seni, terus masuk ke industri kreatif yang beneran, bayangin aja. Wah, klien mana mau nunggu 1 bulan? Nah itu, klien nggak bakal mau nunggu 1 bulan penuh buat 1 desain kalau agensi saingannya bisa kirim itu desain dalam 3 hari. Bener juga. Kecepatan problem solving yang melambat karena dia ngelawan kodrat neurobiologisnya inilah yang pada akhirnya bakal menekan daya saingnya. Penghasilannya juga pasti kalah ya? Merusak potensi penghasilan dan ujung-ujungnya ya memicu stres kronis di tempat kerja. Jadi apa arti dari semua ini? Implikasinya buat perencanaan pendidikan anak itu jadi sangat taktis ya dan butuh antisipasi jauh-jauh hari banget. Sangat butuh. Misalnya nih, analisa sidik jari anak kita nunjukin kalau dominasi sirkuit otaknya itu mengarah ke penalaran logis matematis yang tajam. Itu profil klasik analis data ya? Betul. Atau engineer software, arsitek sistem gitu kan. Mm-mm. Orang tua tuh nggak boleh sekedar bersantai doang nungguin anak ini masuk kuliah IT pas umurnya udah 18 tahun. Terlambat ya kalau nunggu 18 tahun? Iya. Karena fondasi dari semua pemrosesan logis itu kan akarnya dari matematika. Betul. Jadi strategi intervensi dari rumah itu harus udah dimulai semenjak dia sekolah menengah pertama, SMP gitu. Iya, itu fase krusial banget sih. Di umur segitu, orang tua udah wajib ngasih stimulasi yang sinkron sama hardware si anak. Pastikan matematika bukan cuma sekedar dapat nilai lulus. Betul, tapi harus dikuasai secara konseptual. Mulai masukin kursus coding dasar, atau ya kelas robotika lah. Berarti kita lagi ngebangun infrastruktur jalan tolnya ya? Persis, biar nanti pas mobil bermesin 3000 cc ini siap berakselerasi di usia dewasa, jalurnya tuh udah mulus tanpa hambatan. Masuk akal. Software ini sama jurusan yang salah. Contohnya gimana? Kayak kasus di mana orang tua maksa anaknya masuk ke fakultas kehutanan. Padahal nggak ada bakat ke situ. Iya, padahal nggak ada dukungan bakat naturalis sama sekali di sidik jarinya. Itu tuh resep pasti buat ngebawa anak ke kehancuran psikologis. Nah, ngomongin kehancuran psikologis nih, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada skenario yang mungkin paling sering ngebikin orang tua itu ngerasa frustrasi banget. Skenario yang potensinya tinggi tapi performanya jeblok itu ya? Nah iya. Gimana kalau dari hasil analisa sidik jari, petanya tuh udah jelas banget, nunjukin ke arah gunung emas. Oke. Okay. Anak ini terbukti punya kapasitas kecerdasan bawaan yang super luar biasa. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, realitas kesehariannya tuh bertolak belakang banget. Di rumah, anak ini kelihatannya apatis. Nggak ada motivasi gitu ya? Betul, nggak punya motivasi, sering bikin masalah di sekolah, bahkan dicap males sama guru-gurunya. Apa yang sebenarnya terjadi waktu potensi genetik yang masif ini tuh nggak tereksekusi dengan benar? Untuk memahamin fenomena kayak gini, kita harus beralih ke metafora yang beda lagi. Gimana tuh? Coba kita pandang potensi neurobiologis bawaan dari sidik jari itu sebagai perangkat keras atau hardware. Komponen fisik dari pabrik ya. Betul, yang udah dipatenkan. Katakanlah otak anak ini tuh prosesor high-end dengan kemampuan komputasi yang gila banget. Tapi eksekusi harian, niatnya, regulasi emosinya, sama motivasinya. Itu apanya? Itu adalah software atau sistem operasi yang berjalan di atas perangkat keras tadi. Oh, jadi anak ini punya prosesor super canggih? Iya. Tapi sistem operasinya penuh bug atau malah sering crash gitu ya? Bener banget. Dan masalah terbesarnya, ini biasanya datang dari lingkungan yang bertindak sebagai programmer harian sistem itu ya? Persis, lingkungannya yang jadi programmer buruk. Orang tuanya berarti? Iya, waktu orang tua tahu anaknya punya spesifikasi tinggi, kadang mereka secara sadar atau enggak mulai ngubah cara mereka berinteraksi. Nuntutnya jadi lebih tinggi? Iya, tuntutan ningkat enggak realistis. Lingkungan tuh mulai ngebombardir anak pakai tekanan. Nah, ya. Kamu kan pinter, masa soal ginian aja salah gitu ya? Nah itu, atau ekspektasi yang terus-terusan bandingin dia sama anak tetangga atau kakaknya. Tekanan-tekanan ini perlahan numpuk, terus jadi virus deh di dalam software anak tersebut. Pantesan ngeheng. Akibatnya, alih-alih berlari secara optimal, ya sistemnya melakukan penutupan paksa, shutdown, sebagai bentuk pertahanan diri si anak. Makanya anak itu jadi error, berontak, atau malah narik diri dari pergaulan ya? Betul sekali. Artinya kita tuh nggak bisa memperbaiki prosesor yang sebenarnya emang udah beroperasi sempurna dari desain awalnya. Nggak perlu diperbaiki hardware-nya. Yang harus kita lakuin itu ya debugging besar-besaran pada sistem operasinya. Yang mana itu adalah lingkungannya. Iya, rubah lingkungannya. Lalu, pertanyaan pentingnya, langkah konkret buat Anda yang dengerin ini dan lagi di situasi kayak gini, itu gimana? Langkahnya bukan nambahin jam belajar anak ya. Wah, itu malah bikin tambah stres. Langkah nyatanya itu ngubah parameter lingkungan. Anda harus menyesuaikan kembali gaya komunikasi di rumah. Contohnya? Ya, mengganti kritik dengan validasi atas proses kerjanya. Bukan cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Oh, hargai usahanya ya. Terus kasih ruang bernapas yang bebas dari ekspektasi performa untuk sementara waktu. Biar apa? Biar sistem operasinya bisa di-reboot ulang dengan aman. Wow, masuk akal banget. Dan modifikasi lingkungan ini kan juga sangat relevan pas kita ngebahas spektrum anak berkebutuhan khusus atau ABK ya. Wah, iya, ini penting banget buat dibahas. Karena dari yang saya baca, seringkali gejala awal anak yang ngalamin stres lingkungan berat itu kelihatannya mirip kan? Iya, mirip banget sama gejala klinis gangguan perkembangan neurobiologis bawaan. Iya, makanya sering salah diagnosa. Disinilah integrasi analisa sidik jari sama observasi psikologis itu jadi penyelamat. Gimana tuh cara kerjanya kalau buat ABK? Kita bisa ngecek apakah lambatnya responsi anak ini murni karena softwarenya yang terinfeksi sama tekanan lingkungan. Kalau karena lingkungan berarti solusinya apa? Kalau karena lingkungan, intervensi dari psikolog dan ngerubah pola asuh orang tua tuh biasanya udah bisa nyelesain masalahnya. Tapi kalau dari sananya? Nah, kalau ternyata emang ada anomali bawaan secara genetik pada hardware-nya, itu berarti pendekatannya beda lagi, udah masuk ke ranah intervensi medis psikiatri. Berarti ini soal ngurai benang kusut antara nature bawaan sama nurture lingkungannya. Persis, biar orang tua nggak ngasih penanganan yang salah sasaran. Berarti biar kita bisa ngebangun sebuah peta jalan perkembangan anak yang benar-benar solid, kita tuh nggak bisa cuma mihak pada satu disiplin ilmu aja terus ngebuang yang lain dong. Nggak bisa. Kalau analisa sidik jari itu bertindak ibarat buku manual yang ngejelasin spesifikasi bawaan mesin kita. Maka tes psikometri konvensional kayak IQ dan kuesioner EQ, itu ya dia instrumen diagnostik rutin buat ngecek seberapa efisiensi mesin kita dipakai hari ini. Betul. Jadi pendekatan yang paling paripurna itu bukan ngeliminasi salah satunya, tapi ngefusi alias ngegabungin dua-duanya ya. Pendekatan integratif ini beroperasi dalam dua langkah strategis yang emang saling memvalidasi. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya itu proses dekripsi pakai dermatoglyphics. Kita cari tahu dulu nih secara pasti desain aslinya. Oke. Apa sih jalur kecerdasan dominannya? Apa gaya belajar alaminya si anak? Ini tuh ngebangun fondasi peta harta karun Anda. Setelah petanya ada? Langkah kedua, setelah petanya udah tergenggam di tangan, Anda ngelakuin kalibrasi realitas pakai tes psikologi konvensional yang ada. Buat ngukur koordinat ya? Betul. Anda ngukur koordinat lokasi, anak Anda itu saat ini ada di titik mana di atas peta tersebut. Dan dengan numpukin dua data itu, kesenjangan atau gap yang selama ini tersembunyi, itu langsung kelihatan semua ya? Langsung terekspos jelas. Kalau kapasitas bawaannya di angka 90, tapi nilai rapornya sekarang cuma 50. Berarti kan masalahnya bukan di kemampuan anaknya. Iya, orang tua jadi punya bukti empiris kalau batas kemampuan anaknya itu nggak masalah. Yang bermasalah mungkin ketidakcocokan cara ngajar di sekolahnya. Atau mungkin ada hambatan emosional di rumah yang selama ini ditutupi. Nah, integrasi kayak gini tuh bukan cuma ngapus asumsi liar, tapi juga ngasih landasan rasional buat orang tua bertindak. Sangat praktikal. Dan visi pemetaan ini ternyata jauh melampaui sekedar urusan milih jurusan sekolah menengah loh. Oh, tentu. Ke dunia kerja kan? Betul. Metode ini tuh kerasa banget instrumentalnya pas masuk fase perkuliahan dan persiapan buat terjun ke dunia nyata. Dari sumber-sumber kita, ini ngasih sorotan khusus ke jalur karir non-tradisional. Contohnya kayak gimana tuh? Ya kayak mereka yang punya profil biologi sebagai pengusaha. Oke. Okay. Atau orang-orang yang punya kapasitas instan buat ngenalin pola sosial, yang sama praktis itu sering disebut sebagai bakat viralis atau konten kreator gitu loh. Wah iya, kreator konten itu kan emang butuh insting khusus ya. Iya, profesi-profesi adaptif ini kan nggak ada jalur kurikulum formalnya di kampus yang pasti. Nggak ada sekolah khususnya. Jadi seorang anak yang hardware-nya emang dirancang secara genetik buat baca tren sosial pakai intuisi, dia nggak butuh nunggu dapat gelar sarjana buat mulai ngetes kapasitasnya. Harusnya mulai dari awal ya. Begitu juga buat anak yang punya arsitektur neurologis seorang entrepreneur. Karena ngebangun insting bisnis kan nggak sebentar. Nah itu dia. Ngebangun insting, terus toleransi terhadap resiko, sama ketahanan mental waktu ngadepin kerugian, itu butuh masa inkubasi. Paling nggak 5-10 tahun ya di realitas pasar beneran. Betul, di pasar yang keras. Makanya, kalau peta bakatnya udah kebaca di usia belasan tahun, mereka udah wajib mulai gerak. Iya, wajib mulai proyek bisnis. Entah jualan kek, atau merintis startup kecil-kecilan semenjak mereka masih kuliah. Ngalamin kegagalan di usia muda, di bidang yang emang udah jadi cetak biru alami mereka, itu tuh sebenarnya proses kalibrasi yang mahal banget nilainya. Bener. Mereka tuh lagi melatih sirkuit otak mereka buat beradaptasi sama variabel pasar sesungguhnya. Jadi pas lulus gak kaget ya? Persis. Saya April teman seangkatannya masih kebingungan nyari kerja abis wisuda. Mereka yang udah nyelaraskan hardware-nya sama praktek nyata, ini tuh udah punya sistem operasi bisnis yang sangat matang. Wah, luar biasa ya. Dan yang bikin merinding, kerangka analitis ini juga nyasar langsung ke demografi yang sangat sekali beda loh. Maksudnya demografi yang lebih tua? Iya. Anda yang ngedengerin ini sekarang, yang mungkin umurnya udah masuk kepala 4 atau 5. Oh, usia jelang pensiun. Iya, banyak banget dari kita yang ngabisin puluhan tahun kerja keras di perusahaan. Kita pakai software atau peran yang terpaksa diinstal sama tuntutan ekonomi, walaupun sebenarnya peran itu bertolak belakang banget sama hardware alami kita. Kerja di luar passion alami ya, demi uang. Dan begitu rutinitas itu tiba-tiba berhenti pas pensiun, jebret, terjadilah krisis identitas yang parah. Itu banyak banget kasusnya, post-power syndrome gitu. Iya kan? Mereka tiba-tiba ngerasa kehilangan panggung. Terus bingung, apa sih fungsi gue di dunia ini sekarang? Krisis masa pensiun itu pada dasarnya kan bentuk keterasingan manusia dari potensi sejatinya sendiri. Gara-gara rutinitas bertahun-tahun. Akibat rutinitas formal jangka panjang itu. Nah, dengan pemetaan ulang pakai sidik jari... Oh, orang tua juga bisa dites? Bisa banget. Sekitar 5 atau 10 tahun sebelum umur pensiun, individu bisa ngelacak sisa cadangan emas di dalam diri mereka yang mungkin dari dulu nggak pernah digali. Wow. Mengetahui bakat-bakat tertidur ini tuh ngasih Anda fokus strategis, Anda jadi punya landasan empiris buat mulai ngerintis side hustle, proyek sampingan. Atau nekunin hobi yang selama ini ketahan ya? Betul. Mendalami minat atau ngebangun bisnis kecil yang resonansinya emang pas sama arsitektur otak Anda. Jadi ada transisinya? Sehingga di hari Anda ngembaliin ID card karyawan buat terakhir kalinya, Anda tuh nggak melangkah ke ruang kosong yang sepi, tapi bertransisi dengan mulus ke fase hidup baru yang udah Anda siapin. Sebuah transisi yang dirancang murni dari pemahaman diri secara biologis. Luar biasa. Iya. Jadi, kalau kita harus narik satu benang merah terpenting dari seluruh kedalaman informasi kita hari ini. Inilah kompas yang bisa Anda pegang. Apa itu? Waktu Anda natap angka di lembar psikotes, pahamilah kalau angka itu cuma ngejawab, apa yang anak saya sanggup lakuin hari ini? Saat ini ya. Betul. Tapi ketika Anda ngurai data dari analisa dermatoglyphics, Anda tuh lagi ngejawab teka-teki evolusionernya. Siapa sebenarnya entitas ini seharusnya ketika dia lagi beroperasi di kapasitas paling maksimal? Sangat filosofis. Memanfaatkan kedua metrik ini secara barengan itu bakal meniadakan kebutaan yang selalu menghantui sistem evaluasi sekolah kita. Iya kan? Pendekatan buat mendidik manusia itu nggak bisa dan nggak boleh lagi direduksi jadi cetakan masal yang seragam buat semua orang. Setuju banget. Setiap pengembangan diri, mau itu buat anak Anda atau buat masa depan karir Anda sendiri, itu haruslah personal, sangat spesifik, dan harus preventif. Dan kepada Anda semua yang dengerin ini, yang saat ini lagi megang kendali penuh atas peta pendidikan anak-anak Anda, atau yang mungkin lagi galau nyari kompas buat pindah karir Anda sendiri. Tolong pahami nih, menggali cetak biru ini tuh sama sekali bukan buat ngurung Anda di dalam sebuah label. Atau ngebatasin kebebasan Anda milih. Betul, bukan buat ngebatasin. Sebaliknya, peta biologis ini hadir justru buat mastiin Anda nggak ngebuang sisa hidup dan energi Anda cuma buat ngegali di tengah padang pasir yang tandus. Iya. Padahal, di waktu yang sama, ada urat emas raksasa yang selama ini diam-diam nunggu buat diaktivasi persis di bawah telapak kaki Anda. Bener banget. Tapi nih, sebelum kita menyudahi deep dive kita hari ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran. Ada pertanyaan mendasar nih. Iya, sebuah pemikiran buat Anda renungkan pelan-pelan malam ini. Gimana pertanyaannya? Kalau sains emang udah buktiin bahwa cetak biru neurobiologis kita, kapasitas mesin penggerak kita, rentang kelenturan logika kita, bahkan bakat dominan yang nentuin seberapa efisien kita ngadepi masalah, itu semua kan genetik. Dan terkunci mati secara permanen di tingkat sel, bahkan semenjak kita cuma janin umur belasan minggu di dalam rahim ibu. Lalu? Lalu, seberapa besar sih sesungguhnya ruang lingkup dari apa yang selama ini sering banget kita elu-elukan sebagai pilihan sadar? Atau free will ya? Iya, atau yang kita sebut sebagai passion sejati kita. Yang mana pada hakikatnya, mungkin itu semua hanyalah arsitektur dari masa lalu yang diam-diam lagi ngatur ketertarikan kita sekarang. Cuman nunggu waktu yang tepat buat nepatin takdir biologisnya aja gitu ya? Tepat sekali. Pikirkan lagi siapa diri Anda sebenarnya. Jangan biarin peta yang ada persis di ujung jari Anda malah terkunci jadi misteri seumur hidup. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.